mana flashnya Seramadia? Oke, flashnya diangkat semua, semua, semua. Wow, luar biasa. Taruf, sama napa laporan nama mas? Ini gak taruf anambe aku. Flashnya digoyang-goyang, flashnya digoyang-goyang. Semua, semua, semua. Boleh tangannya dilambai-lambai semua yuk. Time for a last going. Sebentar, sebentar, saya mau ngetes dulu nih. Suara kalian kayaknya gak bisa kenceng banget gitu ya. Bisa gak sih? Dibuka. Bisa gak sih? Bisa gak sih? Oke, oke. Kita ulangi lagi. Apa tak terima kan kita Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Terima kasih.